Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat kepada Nabi Muhammad. Hari ini kita mengkaji ayat ke-8 dari surat Asy-Syu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguh yang pada demikian itu terdapat tanda kuasa Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ayah, satu tanda. Sungguh luar biasa ayat ke-7 dan sungguh luar biasa juga ayat ke-4. Di ayat ke-4 dikatakan ayah inna sya'nu nazzil alaihi minas sama'i ayah. Kami turunkan kepada mereka mukjizat tanda kuasa Allah di langit. Dan di ayat ke-7 disebutkan awalam yaro ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Kami, tidakkah kamu perhatikan di bumi bagaimana semuanya tumbuh? Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ke-7 kemarin kita kaji, sebenarnya bukan saja tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Hewan pun tumbuh, batu pun tumbuh, semua yang ada di bumi ini tumbuh, mineral pun tumbuh. Sungguh luar biasa. Jadi digambarkan yang ada di bumi tumbuh. Betapa banyak jumlah manusia, semuanya cukup untuk memberi konsumsi kehidupan manusia. Bertambah jumlah manusia yang dulunya 1 miliar, tumbuh-tumbuhan, hewan cukup untuk 1 miliar. Begitu sekarang jumlah kita sudah 7 miliar, hewan-hewannya dan tumbuh-tumbuhan juga cukup untuk makanan 7 miliar manusia. Luar biasa, suatu ketika nanti jumlah penduduk dunia ini 1 triliun, makanannya dan berupa tumbuh-tumbuhan dan makan dan hewan-hewannya juga cukup untuk konsumsi manusia yang berjumlah 1 triliun. Sungguh luar biasa, itu semua disebutkan Allah dengan ayah, satu tanda kuasanya. Dari segitu banyak kuasa Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan satu tanda. Dari tanda-tanda yang lain masih banyak lagi. Namun sayang, kuasa Allah yang begitu banyak dikonsentratkan menjadi satu ini, banyak manusia yang tidak pandai berterima kasih. Wa makana aktsaruhum mu'minin, tidak tahu bersyukur, tidak pandai berterima kasih, tidak mau beriman kepada Allah. Bukan apa-apa, suatu hal yang perlu kita cermati, Allah tidak bergantung kepada makhluknya, makhluknya lah yang bergantung kepada Allah. Allah tidak memerlukan hambanya, hambalah yang memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kita, Allah tetaplah zat yang maha kaya. Tapi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita fasilitas yang lebih banyak. Tumbuh-tumbuh dan terus tumbuh. Rezeki kita tumbuh-tumbuh dan terus tumbuh. Kesehatan kita membaik-membaik dan terus membaik. Keluarga kita sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu semua karena iman kita kepada Allah. Tapi kebalikannya, ketika kita tidak beriman kepada Allah, rezeki bertambah seret-seret dan penyakit bertambah banyak. Mungkin materi banyak, tetapi problematika hidup juga akan menghantui kita dan itu lebih dahsyat dari apa yang kita terima. Karena apa? Karena tidak ada keberkatan dalam hidup ini. Iman membawa keberkatan hidup. Iman membawa kebahagiaan. Iman membawa kesejahteraan dan kedamaian. Untuk itu, ayo kita beriman. Ada Ustaz Fadli dan Ustaz Syamu. Sahabat inspiratif, rahimakumullah, luar biasa yang telah dipaparkan oleh Ustaz Dr. Zainal Arifin terhadap kita. Semoga saat ini kita masih menginjak bumi. Semoga hari ini kita masih makan tumbuh-tumbuhan, masih mensuplai buah-buahan, sehingga kita sadar betul tidak ada jalan keluar dan kita berada pada jalan buntu yang mengatakan kita harus beriman. Tidak ada alasan kita untuk tidak beriman karena kita tumbuh dari apa yang telah ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayah. Baru satu bukti yang dikata tentang tumbuh-tumbuhan tadi itu yang luar biasa diketengahkan oleh Ustaz Zainal. Maka daripada itu, sahabat inspiratif, kalau kita boleh jujur melihat diri kita saat ini, siapapun kita, maka tidak ada manusia yang tidak terikat pada kebutuhan pokoknya, yaitu kebutuhan pangannya. Maka kita berpikir, harusnya detik ini toke sawit, perusahaan-perusahaan sawit yang kemudian hidup, perusahaan-perusahaan karet yang kemudian hidup, jutaan orang mungkin yang menjadi karyawan di Indonesia saat ini berbondong-bondong masuk masjid dan beriman, subhanallah. Para penjual buah yang hidup dirinya, keluarganya, ya, yang di pegunungan yang mungkin saat ini disinabung dengan musibah sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk kembali kepadanya. Moga-moga ini menjadikan keimanan yang berbondong-bondong pula. Sahabat-sahabat yang jadi tukang buah, jual buah di kota, ya, seharusnya menjadi orang yang paling beriman karena dia merasakan bagaimana sebenarnya luar biasanya buah ini memberikan rezeki. Yang dikatakan oleh Ustaz Zainal di pertemuan sebelumnya, satu pohon mangga bisa menumbuhkan ribuan lebih mangga untuk mensuplai kebutuhan mangga kita, itu baru dari mangga. Bagaimana kemudian sahabat-sahabat yang saat ini bilanglah mengangon sapi, iya sapi, iya kambing, tapi kan makannya juga rumput yang ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala yang enggak pakai bibit. Kita lihat di perkebunan-perkebunan sana ada ribuan, ada ratusan sapi. Tapi subhanallah di waktu Idul Adha luar biasa jual sapinya. Tetapi yang punya sapi pun tidak melakukan kurban. Inilah yang menjadi miris buat kita bersama. Jikalau ini menggunakan logika dunia kebutuhan, harusnya mereka lah orang yang paling beriman. Karena mereka hidup dari apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita adalah bagian dari konsumen yang harus membeli dari apa yang telah mereka berdayakan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Buah kita harus beli karena kita tidak punya. Daging kita harus beli karena kita tidak punya. Seharusnya yang dianugerahkan Allah dengan hidup dari daging, hidup dari buah adalah menjadi orang yang paling beriman. Masih menginjak bumi, masih makan tumbuh-tumbuhan, masih makan beras, padi, ya, dan semua yang kita butuhkan, selalu pesannya tidak ada jalan lain kecuali kita harus menjadi orang yang beriman. Ada Ustaz Syamu, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fadli, Ustaz Zainal. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inspirasi yang bisa kita dapatkan pada ayat 8 surah As-Su'ara juz 19 ini, sesungguhnya ketika Allah mengatakan itulah kebesarannya, sesungguhnya ini nilai pendidikan yang mengikis pada diri kita adanya potensi sombong. Jadi para pendengar RRI, pada ayat sebelumnya di situ Allah mengabarkan kepada kita, Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang ada di bumi dan itu merupakan kebesaran Allah. Maka untuk itu kita bagaimana mampu untuk menjadikan kebesaran Allah itu bagian dari membesarkan diri kita tentang keimanan kita kepadanya. Baik, pertama sekali kita berangkat pada keimanan ilmu kita agar kiranya kita senantiasa menganalisa, mengidentifikasi, melakukan sebuah penelitian bagaimana kehidupan tentang tumbuh-tumbuhan itu yang menjadi keseimbangan alam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tumbuh-tumbuhan yang hidup di bumi merupakan pondasi kehidupan alam ini untuk seimbang. Kebesaran Allah memang senantiasa harus kita dekati dengan berbagai macam keilmuan kita agar kiranya keimanan kita bagian dari yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, ad-dinul aql laysa din man aqla aqlalahu. Jadi agama itu adalah akal. Jadi kalau kita ingin beriman dengan keagamaan yang lebih sempurna, maka kita pergunakan akal kita dengan memberikan bagian keilmuan kita untuk memahami sejumlah tumbuh-tumbuhan agar kebesaran Allah itu bagian dari yang mampu membesarkan diri kita sebagai hamba yang beriman kepadanya. Saya kembalikan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fadli dan sebelumnya Ustaz Syamu. Dapat kita ambil inspirasi di ayat 8 ini, tanda kuasa Allah berserak bagaikan butir pasir di pantai, tinggal manusia mengambil atau meninggalkan. Mengambil iman sama dengan bahagia, meninggalkannya sama dengan menderita. Pesan kedua dapat juga kita ambil di sini, banyak tanda kuasa Allah tapi bertambah banyak pula manusia yang tidak beriman kepada Allah. Maka kita sebagai dai yang cinta kebaikan tetaplah mengajak kepada kebaikan dengan konsekuensi yang sudah dapat kita prediksi, tetap saja sebagian besar dari mereka tidak akan mengikut ajaran kebaikan itu. Tetap nebarkan kebaikan, karena kebaikan yang kita tebar adalah kebaikan, kebahagiaan untuk kita dan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.